Kita doain ya, mudah-mudahan yang di sana tetap sehat adanya. Dan mudah-mudahan selalu diberikan amin. Kesehatan, amin, amin. Selalu diberikan keselamatan oleh Allah. Amin, amin, Allah, amin. Amin. Neng Jihan, iya. Goyang lagi ya, bareng dengan New Mandala. Lanjut goyang lagi. Thank you.